yang tak pernah berbuat salah. Kamu bukan bidadari yang selalu menyenangkan. Salah, aku bukan bidadari yang selalu menyenangkanmu. Aku adalah separuh sayapmu, bawalah aku selalu bersamamu menuju keabadian yang bahagia selamanya. Kau bisa syurga, bisa neraka. Kau bisa malam, bisa siangku. Kau bisa luka, bisa bahagia dalam hidupku. Kau bisa syurga, bisa nerakaku. Kau bisa tawa, bisa tangisku. Hantarkan aku dengan cintamu pada Sang Maha Cahaya. Tenangkan aku kekasih, jangan biarkan merapu. Jagalah diriku, jagalah jiwaku. Selalu menang.